sat ngepung luhur tau di awang-awang nyetir kena jangcang lah emang tayak karina suku marah luas kejauh teman ikan dulu dapat dikabari hibernya tarik dulu sahab penuh besar nyusulkan matanana gendang jeng tertentang kaya bandingan mana ditikam kaki ditikam seram nyusul sama kaya karantan kasihan beber wawana sauyunan para pahir kiri silipik tanaha ketingis gelapati manuta talingan dungsen loka sindatia desa kunda bangsa di negara Indonesia sat ngap